Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi halaman 82. Kita wangsuli ceritanipun Kanjeng Nabi ngriwayati dumateng sahabat Mu'ad bin Jabal. Tawangsuli sekedhik. Baris kaping 3 saking inggil. Ceritane malaikat sing nyateti ngamal, ngiringaken ngamal badhe disetorne teng Gusti Allah. Enten sing langit siji mun balik, langit loro balik, langit telu kan balik. Ngantos enten sing sukses dadi langit 6. Watas adulan munggah, tapi nggih kan balik niku. Watas adulan munggah sopal hafadzatu malaikat hafadzah. Watas adulan munggah sopal hafadzatu malaikat hafadzah. Malaikat kan nyateti ngamal. Bi amalil abdi kelawan ngamale kawula. Rupane min zakatin. Saking zakat wasuin salatin saking salat wa zakatin lan zakat. Wasiyamin lan poso, wa hajjin lan haji wa umratin lan umroh. Komplit ngamale. Wahulukin hasanin lan budi pekerti kang bagus, bergaule karo wong ya apik, wasumten lan oleh meneng, wa zikrillah lan oleh zikir ning Allah Ta'ala maha luhur Allah. Saking apike ngamal sampai diiringake malaikat sak langit 7. Watu sayi ulan ngiringake, watu sayi ulan ngiringake hi eng hu eng eng eng amal. Sopo sing ngiringake malaikatu sama watu malaikatu sama wati sabmi. Buro-buro malaikat langit 7. Jadi yang ngertok langit siji kita api di ngetutno sampai langit loro ngetutno terus bergabung-bergabung. Sampai hatta tuktoa, hatta tuktoa sehingga wis bisa ditembus, ditembus opal hujubu biro-biro aling-aling. Kuluha sekabiannya hujub ilallahi maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka pun dipersilahkan melewati beberapa rintangan penjaga mausuan kepada Allah. Fayaqifuna mongko padha sebo sapa malaikat baina yadai rabbi ana ing ngersane pangeran jalla jalalu. Mereka semua duduk menghadap di hadapan Allah dengan mengaturkan amal yang komplit tadi. Wa yasyaduna lan padha nyekseni. Wesa tunalan padha nyekseni sapa malaikat lahu mlahu maring ngamal soleh mang lahu maring ngamale kawula mang disekseni bil amali sholihi kelan ngamal kang soleh. Mereka memberi kesaksian bahwa amalnya orang ini memang benar-benar soleh. Al mukhlisi kang murni lillahi krana Allah Ta'ala. Saestu Gusti menika laporan menika saestu dipun sekseni pinten-pinten malaikat. Mulai tiyang kathah sedaya nyekseni malaikat sing teliti nggih nyekseni wau sampun dipriksa teng langit 1, langit 2, langit 3 ngantos langit 7 sedaya nyekseni nandatangani merekomendasi bilih ngamal niki ngamal sing ikhlas saestu boten enten benih-benih penyakit ngamal sak kedik-kedik o. Wah, terus diatur ning Allah fayakulu. Fayakulu mengkodau sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala antumul hafazotu ala amali abdi wa ana arraqibu ala ma fi nafsihi innahu lam yuridni bihadzal amal wa arada bihi ghairi. Oh ngoten, masyaallah angel banget. Antum utawi sira kabeh malaikat iku alfa hafazatu mung dadi penjaga. Mung dadi penjaga ala amali abdi ngatasi ngamale kawula. Kuwi ku mek njogo neliti ngoreksi ngono. Wa ana utawi ingsun iku arqibu kang njenjen-njenjen. Lho la aku ki sing ngawasi terus-menerus ke proses awale. Aku ki ngerti tik awale dhisik dhewe ngamal ndek iki karepe piye ngono aku wis ngerti kok. Asline iki mung dinggi mbuyu kesenengane ndek, kemareman. Wa ana utawi ingsun iku arqibu kang nginjen-nginjen alama ing atase keniatan binafsihi kang ing dalem atine ngabet sing ngawasi sing neliti keniatan paling jero sirine atine kawulaku ya aku. Mugo aku ngerti innahu sak temene ngabet iku lam yurid ora ngarepaken sapa ngabdini ing ingsun. Orang ngarepaken aku kok. Iki balike engko kepentingan DDN neh. Orang ngarepaken iki kelawan ingsun biasa amali kelawan iki amal. Waro dalan ngarepaken sapa ngabdi bihi kelawan amal goiri ing liyane ingsun. Apa ya sing paling cedhek ning awake ndeke, kemarmane ndeke. Ngono, dadi ndeke kepengin roh rasane dadi kawula sing tenan, ngono. Ora kok pengen ngawula sing tenan enggak, pengen roh rasane dadi kawula sing tenan. Dadi lek sono rasane marem. Dadi ndeke mburu marme kuwi. Buru marme kuwi lho. Dadi ora murni terus ya. Iya kowe gumun mbok rubya-rubya mbok iring-iring mulai kok langit siji sampai pitu. Kowe diapusi. Wala akhlasolan ora murnekake sapa ngabet hu ing ngamale mangli krana ingsun. Wa ana utai ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun. Saya tahu bima aroda bima kelawan apa aroda ngarepaken sapa ngabet min amalihi saking amale abet. Dia itu mengendaki apakah dari amalnya itu. Kok nekat-nekat berpuluh-puluh tahun riadoh. Kok nekat-nekat men berpuluh-puluh tahun ngempet orang mangan orang ngombe usuk kumpul karo wong ora tau ngelokne wong. Lha iku ternyata ana cita-cita sing terselip. Oh, ngerti aku. Ngamale ndek kanggo apa ngono kok ngerti. Mulane alaihi laknati. Alaihi kuwi ngatasé kawula kuwi laknati utawi laknat ingsun. Mergo apa ghorra wis mbujuki sapa abdi al adami na ing pira-pira anak adam dengan kesolehannya, dengan ketundukannya, dengan kekhusyukannya. Dia telah mengelabui anak adam. Wa ghorra lan wis ngapusi sapa abdi ku ing sira kabeh malaikat sampai kowe diapusi. diapusi nganggo khusuke, diapusi nganggo menengatine, diapusi nganggo zikir khofine. Tapi meneng-meneng dhek nyimpen cita-cita sak liyane kuwi. Nek aku ora iso dibujuki, walam ya gura. Lan ora bisa ngapusi sapa, ora bisa mbujuki sapa ngabdini ing ingsun. Mergo apa wa ana utahe ingsun iku alamul ghuyub. Iku alamul ghuyubi pangeran kang banget ngertine marang pira-pira perkara kang samar. Al-muttali'u kang bisa ningali. Alama ing atase kerentek fil qulubi kang tetep ing dalem pira-pira ati. Layak fa ora samar alaya ing atase ingsun apa khofiatun perkara kang samar. Perkara sing samar kuwi mungguhku ora samar. Wala ta'zubulan ora kliwatan ilang ani saking ingsun apa azibatun perkara kang samar kliwatan. Sesuatu yang mungkin ketelisut bungguwe pengawasan liya, bagi saya enggak ada istilah ketelisut. Semua apapun sekecil apapun saya ketahui. Ilmi utawi pengertian ingsun bima kelawan kedadian apa ae kana kang bakal kan wis ana apa ma iku ka ilmi kaya pengertian ingsun bima kelawan barang yakunu kang bakal ana apa ma. Pengetahuanku terhadap sesuatu yang sudah ada itu persis seperti pengertianku kepada sesuatu yang akan ada. Sing wis kliwat suwi wong dolali aku isih kelingan. Sing arep teko urung ana wong roh aku wis ngerti. Tidak ada yang keliwatan, tidak ada yang hilang. Wa ilmi utawi pengertian ingsun bima kelawan kedadian. Madho kang wis liwat apa ma iku ka ilmi. Kaya dene pengertian ingsun bima kelawan barang bako kang keri opoma yang sudah lewat dan yang masih tertinggal semua saya ketahui. Wa ilmi utai pengertian ingsun, wa ilmi utai pengertian ingsun bil awalina kelawan biro-biro makhluk kang disik-disik kabeh iku ka ilmi kaya pengertian ingsun bil akhirina kelan biro-biro makhluk kang kari kabeh. Alamu ngerti sapa ingsun asira ing perkara kang samar wa akhfalan perkara kang luwih samar. Saya ketahui semua yang samar walaupun yang lebih samar lagi. Fakaifa mongko kaya apa ya guru bisa ngapusi sapa kawula ni ing ingsun. Fakaifa mongko kaya apa ya guru bisa ngapusi ni ing ingsun sapa abdi kawula ingsun ngapusi bi amalihi kelan ngamale kawulaku. Apa dikira saya bisa dihapusi begitu saja? Inama ya guru angin pestine bisa mbujui. Inama ya guru angin pestine bisa mbujui sapa makhluk sapa-sapa ngabdi bisa mbujui al makhlukina ing pira-pira makhluk kaya kowe kabeh kuwi. Aladina ya iku wong akeh layak lamuna kang ora padha ngerti sapa ladina. Dia itu bisa ngapusi hanya kepada makhluk-makhluk sesamanya, termasuk kamu malaikat. Kalau saya tidak, wa ana ta'i ingsun, ingsun Allah iku alamul ghuyub, banget ngerti nih marang pira perkara kang samar. Mula sepisan maneh, alaihi la'nati, alahi kuwi ngatasé kawula laknati utahe laknat ingsun. Wis insyaallah dawuh ngono, wah malaikat do gremang-gremang muni kabeh mengatakan dengan serempak bahwa mereka pun ikut melaknat. Wa taqululan padha melu ngucap sapa malaikatu malaikat as-sab'atu kang pitung langit. Malaikat pitung langit wa salasatul alafu lan pira-pira telu pira-pira ewu. Pitung langit plus 3000 malaikat. Al-musayyi'una kang padha ngiring kabeh ngiring amal mau. Manumatur ya Rabbana alaihi la'natuka wa la'natuna. Ya Rabbana aduh pengiran kita alaihi ke atas sing abet la'natuna utai la'nat la'natuka utai la'nat panjenengan wa la'natuna lan la'nat kita. Ya pengiran mengenika manai panjenengan ngelaknat kita ngenderek ngelaknat. Fatakulu monggo melu-melu ngucap sapa alus samawati. Fatakulu monggo melu-melu ngucap sapa alus samawati pira-pira ahli langit. Melu pisan sing malaikat liya-liyane sing ning langit mang sing gak melok ngiringno. Oh, melu-melu muni. Alaihi la'natullah wa la'natul la'ini. Alahi kuwi ngatasé ngabet laknatullah utawi laknate Allah. Wa laknatul la'inin lan laknate pira-pira sang padha nglaknati kabeh. Niku hadisé sampe dugi ngriku. Sahabat Mu'ad nritakne hadis niki terus nangis, sumabaka. Sumabaka lan nuli nangis. Sapa Mu'ad Mu'ad rahimahullah. Wantah abalan guguk-guguk jerit-jerit nangis sampai awake ogel kabeh. Intihaban kelawan guguk-guguk temenan sadidan kang banget. Waqala lan batur sapa Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, kaifa annajatu mimma zakarta. Ya Rasulullah, do Rasulullah, kaifaniku kados pundi anna jatuh ta bisane selamat mimah saking barang Jakarta kang sampun nyeritake panjenengan. Kanjeng Nabi, kados pundi carane saged selamat, selamat saking pekiwe ngamal sing kados ngaten menika. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wis ora usah mikir angel-angel, manuto aku. Iktati binabika fil yakin. Iktati niru sira. Manuto sira binabika kelawan nabi sira. Fil yakin ing dalam penuh keyakinan. Kula manut aku sing yakin, aja ragu-ragu. Wis ngono ae, ora usah duwe pertimbangan rena-rena. Pokoke manut aku. Kanjeng Nabi ngene ya ngene ngono ae, ora usah. Lah apa kok ngene? Aja takok ngono. Pokoke ngene. Nggih Kanjeng Nabi, tapi nggih terus pundi? Kultu. Matur sapa ingsun sahabat Mu'ad. Anta Rasulullah wa ana Mu'ad bin Jabal, kaifali bin Najati wal Khalas. Nggih lek jenengan ngoten Rasulullah maksum dijogo kali Gusti Allah. Lah kula niki namung Mu'ad bin Jabal, kados pundi saged selamat? Anta utai panjenengan niku Rasulullah, Rasulullah wa ana utai kula niku Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal. kaifa niku kados pundi li kedue kula binajati kelan bisa selamat wal kholasi lan selamat napa nggih saged sak kula ngeten niki selamat kala dawuh sapa kanjeng Nabi Naam ya bener omongmu tapi ngene Mu'ad ya Mu'ad wahai Mu'ad ingkana ini resep saking ngaji Nabi yang perlu diperhatosake ya Mu'ad wahai Mu'ad ingkana lamun ono iku fi amalika yang dalam mengamal siro apa taksirun kekurangan nek ngamalmu enek sing cacat enek sing kekurangan enek sing sembrono wis ora usah kakeno fakto mongko megoto sapa sira lisanaka ing lisan sira anil waqiati saking ngrasani finasi ing dalem menungso wis kuwi minimal ku. Jadi lek kuwi ditanya ngrumangsane ngamalmu kuwi cedak ngamalmu kuwi cendek kowe ngrumangsane ngamalmu kuwi elek aja golek tutup ngelekno wong liya wis menengo ora usah buka wadine wong liya apa meneh wa'in ikhwanika wa'an ikhwanika lan saking pira-pira kanca sira rupane min hamalatil qur'ani saking biro-biro wong kang padha hafal Qur'an khosotan halih tertamtu kanca-kancamu sahabat-sahabatmu sing duwisa maca Qur'an sing do hafal Qur'an kuwi aja pisan-pisan mbok buka wadi iki aja sampe mbok elek-elek mbok ungkap-ungkap kekurangane ya lek kowe golek kekurangan kabeh wong kurang tapi sing jelas wong kuwi mesti duwe kelebihan termasuk nyatane kowe dhewe duwe kekurangan wal yaruddaka anil waqiati finnasi ma ta'lamu min aibi nafsi wal yaruddalan bacik bisa ngempeto bisa nolak'o kaeng siro anil waqiati saking ngerasani finasi yang dalam menungso maidu finasi yang dalam menungso apa sing bisa ngempet bisa nolak ma pengertian ma kesadaran tak lamu kang ngerti sapa sira ing ma rupane min aibi nafsika nyatane saking cacate awak sira dhewe artinya kalau kamu mau mengungkap kesalahan orang lain hendaklah kamu sadari kamu pun punya kesalahan yang sama nyatane kuwi ya sembrono dadi lek enek apa-apa sing kurang enek apa-apa sing cacat ora usah nyacat nek enek wong liya cacat kuwi sakjane kuwi dhewe melok cacat. Waneh kancamu akrab tunggal sak desa, tunggal sak kamar, tunggal sak godaan, tunggal sak dulur, tunggal sak agama. Artinya teman dengan teman itu ya seperti cermin. Maknane nek kancamu iso elek berarti kuwi ya iso elek iku minimal. Ben pindune kok kancamu sampe nglakoni elek berarti kuwi dhewe ku sakjane melok salah mergo mbok umbarno lapo kancamu kok berbuat elek. Maknane kuwi duwe urunan ning gone keelekan sing terjadi. Mulane ora usah nyalahno zaman. Pun zamane kok kaya ngeten. Terus pundi iki? Ora usah ngono, awake dhewe iki. Ini mendaknya kalau kita mau nyacat orang lain mau maidu orang lain coba teliti dulu cacatnya diri sendiri. Wala tuzakki lan ojo bersihake sapa sira. Wala tuzakki lan ojo bersihake sira nafsa kae ngawak sira dhewe. Allah membersihno bidami ikhwanika kelawan disi maidu konco sira. Jadi lek kowe ingin mempernampilkan diri seperti yang terbersih, jangan lalu menampakkan cacat orang lain. Sebenarnya itu semua motivasinya. Mengapa orang itu lalu beramal itu jadi tidak baik? Kadang-kadang wong ngamal yo apik, tapi karena di dalam hatinya masih ada iri dengki, masih ada ini macam-macam semua yang disebutkan kemarin. Merasa bahwa dirinya lebih baik, orang lain jelek semua. Nah, itu yang menjadi pelebur amal. Ane peseningannya Nabi wala tuzaki lan ojo bersihna sapa sira nafsa kang awak sira dhewe seakan-akan kamu bersih yang lain busuk. Bidami ikhwanika kelawan maidu kelawan nyacat maidu pira-pira kanca sira. Wala tarfa wala tarfa lan ojo ngunggulna sapa sira. Wala tarfa lan ojo ngunggulake sapa sira nafsake ngawak sira dhewe. Caramu biwadi ikhwanika kelawan ngasorno pira-pira kanca. Kamu pura-pura mengungkap kesalahan orang lain yang kamu seakan-akan tidak terlibat. Jadi jangan lalu kita seakan-akan waduh sepundi ini pesak masih di kiai-kiai ini kudus budi jadi kaya-kaya ini kaya ndak ini orang katut saat ini kok sedoyong golek kiai sing zuhud ini pun buatan enten ya berarti kue barang orang zuhud. Wah, santri-santri saat ini pun buatan enten sing beneh lah ya kue barangnya santri ya mulanya orang usah kamu maidu orang lain mengungkap kejelekan orang lain atau menganalisa, mengomentari seakan-akan orang lain itu rendah sementara kamu sendiri yang tertinggi. Wala turoi lan ojo pamer-pamer siro bi amalika kelawan amal siro. Kaitu rofa supaya dikenal sapa sira supaya populer sapa sira finasi ing dalem menungsa. Kamu jangan nonyol-nyonolke ngamalmu di tengah manusia dengan motivasi supaya kamu dikenal, jangan. Walien perkenalkanlah amalmu, jangan kau perkenalkan dirimu. Boleh. Kuwi misale angel tapi sing gak oleh kuwi kowe ngetok menumpaki ngamal itu gak boleh. Aku ben terkenal jadi ahli sedekah, ora ngono. Carane ora ngono. Saya seneng kalau amal sedekah ini dilakukan banyak orang. Kalian ngamal sedekah itu kelihatan gak apa-apa gitu loh. Ngamal sedekahnya kelihatan gak apa-apa, tapi aku sih ngamal orang ketok. Paham? Gak perlu wong lio-lio itu demelu wong ngamal sisan sampai orang ketok sopo sih ngawiti ngamal kuwi. Oh ngono. Jadi sing gak oleh kuwi kan numpaki ngamal supaya awake terkenal. Jangan begitu. Kamu yang jadi tumpakane ngamal. Mergo ngamal itu penghormatan dari Allah. Jangan kok kamu berbuat supaya kamu terkenal, tapi baliklah, berbuatlah kamu supaya perbuatan itu bisa merata di tengah masyarakat. Perbuatane kuwi sing merata, mergo kuwi sing rahmate Gusti Allah. Perbuatane kuwi wonge sing berbuat kuwi gonta-ganti oleh. Ngono. Sing akeh wong kan ora ngono, wah aku ahli pengajian. Merone wong liyane ya ahli pengajian, aku gak rido. Lah nyapa? Lah biar to. Kono yo do ngaji, kono ngaji, kono ngaji. Yes, pokoknya gak apa-apa. Sing penting kan pengajian itu menyebar. Lha iku bedane. Bedane wong pamer karo wong ora aku ketarane ndek kono. Semakin banyak yang ikut membantu dan niru-niru, dia semakin seneng. Lah itu jenenge gak pamer. Engko ceritane ngono. Tapi semakin banyak yang ikut kok dia merasa tersaingi, lah berarti pamer. Ya sanajan kula ikhlas mboten anu niku demi perjuangan. Iya, tapi delok ae. Ane wala turoi. Wala turoi lan aja pamer sapa sira bi amalika kelawan amal sira. Kae tu'rafa supaya dikenal sapa sira binasi dalam menungso. Sing dikenal kowe. Ora ngamale kuwi. Nek sing dikenal ngamale enggak masalah. Ngamale pancen kudu ketok apa ya iso. Kowe Jumatan ora ketok wong kuwi. Eh. Kowe sedekah ora ketok sing sembuh sedekah apa ya iso. Ya panggah, ora iso pisah ngujub. Mana penyakit yang ngujub ya. Wong kowe dhewe ora lek kowe ngamal. Kuyo iso kuwi ndelikno ngamal. Sing dimaksud ndelikno ngamal kuwi ora kok ngamale sing didelikno. Tapi kepentingane atimu, berkepentingan terhadap amal untuk kamu manfaatkan itu loh ya enggak boleh. Mergo niatmu kan wis muni to, lillahi. Kanggo sapa ngamal? Lah ya wis, lek kanggo Allah kok aja melu-melu gunakno lho. Maksudnya iku ngono. Walaupun kok gunakno kang ora usah melu gunakno. Yes, ben Allah dewi itu maksudnya ngono kuwi. Jadi sing ora oleh ketok iku kowe, lek ngamale ketok oleh. Jumatan ora ketok iku demit piye. Kan iku, tapi nggih wangel ngeten iki. Wala tadkhul. Lan aja getu sapa sira. Aja ngedhu sapa sira fi dunya ing dalem ngurusin dunya. Aja terlibat sapa sira fi dunya ing dalem urusan dunya. Duhulan kuhulan kelawan duhulan kelawan mlebu terlibat yunsi kang bisa ndadekake lali apa duhulmu amrul akhirate ngurusan akhirat. Kowe lek ngurusi dunia jangan terlalu jauh sampai melupakan akhirat. Kalau perlu dunia itu harus kamu olah sedemikian rupa untuk menjadi tukulan akhirat. Itu. Jadi kalau kamu masuk di dunia, gunakan duniamu itu untuk meraih akhirat. Aja mbok walik. Akhirat ngongko dhisik yang penting dunia lah, kuwi salah. Wala tunaji lan aja bisik-bisik sapa sira. Rajulane wong lanang wa ing dakalane ku ana sanding sira, akhoro ta ana wong lanang liya. Kamu jangan sekali-kali berbisik dengan seseorang sementara orang lain tidak kamu ajak bicara. Wala tata'azzam 'alan nas. Wala tata'azzam lan aja ngrasa agung sira. Selalu minta dilayani alanase ngatasé menungso, jangan. Fatangkoti amangka dadi sebabe putus sapa sira. Dadi sebabe putus angka saking sirapa sing putus khairatud dunya biro-biro kaapian dunya wal akhirati lan akhirat. Maka kalau kamu sampai merasa besar, ora besar ning ngerasa besar, ora petuntang-petuntung lah, malah kentean sembarang kalir, kamu akan terputus dari hubungan kebaikan dunia dan akhirat. Wala tafhus lan aja gawe ala sapa sira. Kamu jangan sering berbuat jelek. Mungkin jangan sering mengucapkan yang jelek. Fi majlisika ing dalem majlis sira. Ketika kamu jagongan, jangan sekali membuat onar. Jangan sering membuat ribut. Jangan ngelano orang di majelis itu. Mergo lek sering ngono, hatta yuhadziru, sehingga padha menghindar sapa nas, sapa wong kaing sira oleh menghindar min su'i khulqika sebab saking eleke pakerti sira. Jangan sampai kamu ditakuti orang itu karena perilaku jelekmu. Aleh. Alah ra urung bubrah iki teko ngono. Lek sampe kowe ngono, wah. Kowe dihindari orang karena jelekmu, naudzubillah. Itu tandanya kamu terputus dari rahmat. Wala tamunna lan aja ngundhat-ngundhat sira. Aja ngundhat-ngundhat sira ala nasi ngatasé menungsa mengungkap jasa. Wong-wong iki ora ngerti. Yene jembatan kene iki lek ora aku sing duwe ide dhisik ngono apa ya. Dadi saiki wong ora ngreken aku. Ngono kuwi aja. Wis. Tiwas kangelan ngono kuwi ora ana artine. Tiwas ngamalmu bubrah. Terus kangelan ngamal teh akeh. Terima mbok ngundhat-undhat cithik ngono ae kabeh wong nolak apa meneh Gusti Allah. Wis bubrah ngamalmu ilang kabeh. Wala tumazik. Padha aja mecah belah sira. Ana saing menungso. Jangan kamu memecah belah masyarakat, menyuek-nyuek masyarakat. Kamu suwir-suwir bilisanika kelawan lesan siro dengan provokasi. Kamu adu antara agama satu dengan agama lain, antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kamu du, jangan. Fatumah ziko mengkodati sebabe nyuek-nyuek kain siro pokila bujahanam biro-biro asunin rokok jahanam. Nanti kamu akan dibalas oleh Allah di neraka jahanam diedel-edel anjing-anjing jahanam. Wahuwa utawi tamsik utawi mengkono-mengkono nyuwae rokok jahanam wa asunin rokok jahanam iku qaulu ta'ala maknane dawe Allah ta'ala wan niswan nasitoti nasto wanasitoti demi piro-piro asu kang podo nyuek daginge wong sing adu-adu. Wanasitoti demi piro-piro asu kang nyuek daginge wong sing adu-adu. Naston kelawan nyuek temenan. Yakulu dawuh sapa Kanjeng Nabi tanzi'u tegese merateli sopo nasitot Allah maing daging dipreteli anil idomi saking balung. Jadi diteteli songko balung yang menunggui mergo kamu sering mengadu-adu masyarakat mbak udal-udal sing asale tentrem jadi kesroh Sing asale kempel dadi dedel duel. Nah, wong rumah tangga tentrem malah pegatan. Itu semua karena ulah kamu. Nah, masya Allah kok angel men. Pengen selamat ya kok. Kudu sakmu lomban. Ayo angel kabeh. Beja. Manut Kanjeng Nabi sing yakin total. Lah sinten sing kiyat? Terus sapa? Mu'ad bin Jabal. Padahal Mu'ad bin Jabal itu sahabat kinasih Kanjeng Nabi. Terus dibawa dia terus piye ya sembuh. Terus ngamal gak oleh ngerasani gak oleh. Suudzon karo hamalatul Quran gak oleh. Iku mah ngamal-ngamal sing semono mbane iku mau. Akhlak sing semono mbane iku mau kan yo angel. Pultu matur sapa ingsun Mu'ad bin Jabal ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wa man yutiku hadhil khisal. Wa man utawi sinten iku yutiku kuat sapa man hadhil khisal ing iki-iki pakerti. Terus perilaku-perilaku sing jenengan dawuh kinu sing kiat nglampahi sinten? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'ad, wis ta ora usah kuwatir. Kuwi lek panjen mbok niati, lan panjen oleh pitulunge Allah kuwi ora enek sing angel. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal ladzi satemene perkara perilaku sing tak sebut wasof tukang wis nerangno sapa ingsun laka kedhewe sira iku layasirun yektine gampang kuwi ngono gampang alaman ing atase wong ya saro kang gawe gampang sapa Allah ing man sapa Allah Gusti Allah. Ya sarokang maringi gampang hu ing man sapa logo sala taala alahi ngatasé ale ngatasé ladi. Alahi ngatasé ladi. Kalau itu memang sudah dipermudah oleh Allah untuk melakukan apa yang saya katakan itu mudah saja. Jane mayar kok. Seluruh apa yang saya katakan tadi itu kamu ingat aja. Angger kowe dilarani krasa lara ya aja nglarani wong ngono tok. Kowe dirasani jek ora usah ngrasani. Kowe dinyek wong kok jengkel ora usah nyek. Lho. Kowe gak masalah di ebere-ebere wong dikandak ora usah ngandak-ngandakno salah wong. Lek kowe di tulungi kok seneng nulungono. Wis ngono ae lho penak. Ya gue tak tahu persoalan ada dibayar ya. Bayar ya. Tapi ya lali. Nek kira-kira gue dikei duit kok seneng ya ngekano duit uang. Lek apik dhewe lakon. Kira-kira dihapusi uang emah. Ya jangan hapusi. Iya tak? Rumusnya gue tak? Yang mulanya kan jenak pilih itu. Inna mayak fika mindalika. Mayar mayar. Innama yakfika. Angin pestine nyukupi kaeng sira. Midhalika saking mengkono-mengkono carane nglakoni kabeh man. Apa sing nyukupi antuhiba arep ento tresna sapa sira. Cintailah linasi terhadap menungso. Seneng maing barang tuhib bukan seneng sapa sira li nafsi kamare ngawak sira dewi. Oh ngono. Wis ta. Sing mbok senengi apa lakokno kanggo menungsa. Persis sebagaimana kamu seneng. Dadi lek kowe seneng diduduhne wong ya duduhna wong. Lek kowe seneng ditulung wong ya nulungana wong. Lek kowe seneng apa? Seneng dicapek ya ngajak apik wong. Kowe seneng disodako, sodako. Ngono kuwi. Kowe seneng dihormati wong ya hormatono. Watakroh halan yento geding sapa sira. Watakroh halan geding sapa sira lahum. Lahum krono nas geding maing barang takroh kang senengit sapa sira inausika kedhe awak sira. Bencilah apa yang kalau kamu tertimpa itu juga benci pada dirimu. Artinya kalau sesuatu itu menimpa dirimu kamu benci, ya jangan melakukan itu. Ya adalah hadis kan kelawan iki hadis al-azimi kang agung. Naba'uhul kabir. Naba'uhu utawi ceritane rajul sing ngamal aiku al-kabiru kang gedhe. Apa sing gedhe khotoruhu kekhawatiran kebahayane naba. Al-alimu kang larakaken apa asaruhu labete naba ceritane mang. Kalau kamu memang benar-benar menghayati itu tadi, kamu mesti takut. Bagaimana amal begitu besarnya, begitu indahnya, begitu hebatnya bisa ditolak? Nek ngono aladzi kang tatiru kang bisa mabur, lahu krana cerita mang. Lahu krana nabak. Apa sing mabur al-qulubu biro-biro ati? Patahaya wa tuhayyiru lan tegese bingung. Watu hayu lan tegese bingung lahu krono nabak krono ceritane mang apa alukulu biro-biro akal. Watadiku lan dadi sumpek ana hamlihi saking nyonggo cerita mang apa suduru biro-biro ati. Watadja'u lan tegese podo watadja'u lan tegese podo ngresulo lihaulihi krono pakiwe nabak apa anufusu piro-piro jiwa. Mulane satu-satunya faktasim. Faktasim mongko nyuno pangrekso siro. Bimaulaka kelawan bendoro siro. Ilahil alamina rupane pengerane alam kabeh. Waljamlana tepono sopo siro albaba ing lawang rahmati Allah. Kita dorui kelawan DPDP wal ibtihali lantegesi DPDP wal bukai lantegesi nangis ana alaili ana ing mangsane wengi watrofan nahailan biro-biro pucu erino maal mutadoriin sertane biro-biro wongkang podo DPDP kabeh al mubtahilina kang kepodo DPDP kabeh. Moko fa'innahu moko sak temene kelakuan iku lana jata. Ora ana keselamatan iku maujud. Min hadzal amri saking iki perkara pekiwe ngamal. Tidak akan bisa selamat dari godaan-godaan amal seperti itu walaupun kuncinya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Seneng ning gone wong liya kaya seneng ning awake dhewe apa ya iso. Sulit kalau enggak ditolong oleh Allah. Orang itu mesti mementingkan diri sendiri. Illa birahmatihi kejaba kelawan rahmati Allah. Wala salamata lan ora ana keselamatan iku maujud. Min hadzal bahri saking iki segoro. Segorone ngamal. Illa binadzurihi kejaba kelawan kawelasane Allah. Wa taufiqihi lan tegese pitulunge Allah. Wa inayatihi lan tegese pitulunge Allah. Mula fatanabbah. Fatanabbah mongko ilingo sapa sira. Wahai rajul, ingatlah kamu min rokdatil ghafilin. Saking kelaleane wong sing kaya turu. Turune wong sing padha lali. Tegese wong lali sampe kaya turu. Wa'atilan nekanono sapa sira ngwehno sira al-amra ing perkarane. Weno haqqahu ing haqqo amr. Urusan apapun berikan kewajibannya. Segala kewajiban laksanakan. Jangan menuntut hak. Tapi memberikanlah kewajiban. Wajahid. Wajahidan merangono sapa sira. Nafsa kaing nafsu sira dhewe biadil aqobati. Ing dalem iki aqobah. Aqobah nomor 6 yaiku sing nyacatno ngamal. Al-makhufat ikang medeni. Palaka menawa-menawa sira iku latahliku. Ora katut rusak sapa sira. Malah haliki nasertane pira-pira wong kang padha rusak. Dengan kamu benar-benar menjaga nafsumu. Memerangi nafsumu, jangan sampai ikut-ikut memanfaatkan amal, itu persoalannya. Jangan sampai ikut-ikut memanfaatkan amal. Maka insya Allah kamu tidak akan katut rusak. Wal musta'anu taikang disuwini bitulung. Iku billahi mung kelawan Allah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Fa innahu moko satemene Allah iku khairu mu'inin. Luwih bagus-bagus zat kang disuwuni tu duwe bagus-bagus zat kang nulungi. Wa huwa ta'ala Allah. Iku ta'ala maha luhur Allah. Iku arhamur rahimin. Luwih welas-welase kang padha welas. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saka maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan ngibadah. Illa billahi kejaba kelawan Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabatul rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fina ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.